السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتصف بالعزة والجلال، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله خير آل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya cintai, adik-adik dan anak-anak yang saya sayangi, baik yang hadir di rumah Allah yang suci ini maupun yang mendengarkan melalui radio Al-Quran dan Dakwah 90,5 FM. Alhamdulillah radio kita dengan radio Masjidil Haram sama gelombangnya untuk FM-nya. Radio Masjidil Haram untuk seksi bahasa Indonesia itu 90,5 FM. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita berkiblat ke Masjidil Haram. Berkiblat ke Masjidil Haram. Menyamai Masjidil Haram kan tak bisa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa dalam hati kita, yang senantiasa sunnah-sunnahnya membimbing amal dan ibadah kita. Karena kita tahu dan paham bahwa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam adalah satu-satunya jalan penyatuan umat ini. Jalan satu-satunya yang lurus membimbing kita menuju surga. Oleh sebab itu ilmu yang harus kita tuntut, yang berguna untuk dunia dan akhirat, adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hendaknya kita bercita-cita semuanya jadi ulama. Tapi takut pula besok dah jadi ulama semua berebut pula kita. Tidak. Kalau ulama itu yakhshallah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang bertakwa dan takut kepada Allah di antara hambanya yang ulama. Kalau ada yang berilmu tapi belum takut kepada Allah, berarti belum berakhlak seperti akhlaknya para ulama. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita, memberikan taufik dan kekuatan serta hidayah kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat, doa kita pula untuk para ulama kita yang telah mewariskan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita melalui kitab-kitab mereka yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mengambil manfaat, kita mengambil faedah yang insya Allah mengetahui itu saja, mempelajarinya sudah merupakan kebaikan. Apalagi kalau kita bisa mengamalkan dan menyebarkan. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya imam kita, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang banyak meninggalkan khazanah ilmiah yang susah ditandingi oleh ulama-ulama masa kini. Bahkan kalangan al-mutaakhirin dari kalangan ulama Syafi'iyah sepakat mengatakan bahwa Imam An-Nawawi adalah syekhul muhaqqiqin. Syekh muhaqqiqin, para muhaqqiq yang benar-benar teliti dalam menyampaikan dan meneliti ilmunya, sehingga pendapatnya sering menjadi rujukan oleh orang-orang yang datang belakangan. Walaupun beliau tidak maksum sebagaimana ulama-ulama yang lain, tetapi kebaikan dan kesolehannya serta kebenaran yang dia perjuangkan menenggelamkan segala kekurangan yang memang tidak bisa luput daripadanya anak-anak manusia. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada beliau, mengumpulkan kita bersama beliau di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sudah masuk pada bab as-sidq, yaitu tentang masalah akhlak yang bisa mengangkat kita setinggi-tingginya, bahkan hampir menduduki kedudukan para nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, mereka itu bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi. Yang kedua, para as-siddiqin. Oleh itu, salah satu sifat mutlak yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul adalah sifat siddiq. Sifat siddiq. Dan tidak ada nabi kecuali memiliki sifat siddiq ini. Dan seorang anak manusia yang mau berusaha untuk siddiq akan dinamakan oleh Allah SWT di sisinya dengan siddiq. Dan orang yang paling siddiq dari seluruh umat manusia ini adalah yang paling siddiq setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tidak pernah sedikit pun meragukan kebenaran Nabi alaihi salatu wasalam. Sedikit pun tidak ada dalam hatinya rasa ragu terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Dia tidak pernah menjadikan akalnya, walaupun beliau pintar, sebagai landasan menerima atau mengukur benar atau tidaknya informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Seorang yang pintar adalah tidak membuang-buang waktu dengan meneliti sesuatu yang sudah teliti. Sesuatu yang sudah teliti. Bukanlah orang yang cerdas yang meneliti sesuatu yang sudah jelas. Yang sudah jelas. Orang yang cerdas adalah menerima apa yang sudah jelas dan tidak perlu lagi diteliti. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh sebab itu, setiap yang dia lakukan selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia selalu benar dan selalu berusaha untuk membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka pantaslah dia mendapatkan gelar As-Siddiq, dan dia yang paling as-siddiq. Kaum muslimin dan muslimat, sifat siddiq ini pula lah yang menjadi ciri khasnya seorang mukmin, yang membedakannya dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu iza haddatha kadzab, bila berbicara mesti bohong. Kalau orang bermukmin, bila berbicara mesti siddiq, mesti benar. Maka seorang dalam hadis yang pertama dalam bab ini, la yazalur rajulu yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba inda Allahi sidiqah. Senantiasa seseorang melakukan akhlak sidiq sampai akhirnya di sisi Allah ditulis sebagai sidiq. Dan sidiq ini adalah tanda orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sidiq. Sidiq kaum muslimin adalah yang menyelamatkan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia selamat dengan sidiknya. Karena memang orang-orang Arab dulu, khususnya mereka yang ingin menjadi pembesar, yang ingin menjadi kepala kabilah, yang jadi pemimpin, akhlak yang tidak boleh mereka tinggalkan adalah sidik. Adalah sidik. Maka ketika dia ditanya tentang Nabi Muhammad SAW sebelum dia masuk Islam, yang masih menjadi buyusuh bebuyutan Nabi SAW, dia tidak bisa berdusta. Alasannya, laula anni akhafu an ya'thiru anni al-kadhiba lakadzabtu yawma idzin. Andainya bukan karena takut nanti saya pernah tercatat oleh saudara-saudara saya, yaitu sesama orang Quraisy, pernah berbohong, maka saatnya sebenarnya saya berbohong pada waktu itu untuk menjerumuskan, untuk mendiskreditkan Nabi SAW. Tetapi waktu itu dia tidak berani. Kenapa? Sebelumnya tidak pernah berbohong. Oleh itu yang berbohong pada masa itu hanyalah orang-orang munafik. Hanyalah orang-orang munafik. Orang mukmin tidak berbohong. Maka Nabi SAW berkata atau ditanya, ya Rasulullah SAW, ayasriqul mu'min? Qala na'am. Qala ayaznil mu'min? Qala na'am. Ayakdzibul mu'min? Qala la. Ya Rasulullah, mungkin tidak orang beriman itu mencuri? Ya mungkin. Masih mungkin, artinya bukan disuruh mencuri, dah. Tetapi masih ada kemungkinan dia mencuri. Artinya akhlak ini masih kalau terlanggar belum terlalu keras. Ya, dibandingkan dengan kadzib. Tapi ditanya lagi, ayaznil mu'min, orang beriman mungkin berzina? Mungkin saja. Tapi dia bertobat, lakin ayakdzibul mu'min, apakah orang mukmin itu berbohong? Jawab Nabi, tidak. Jawab Nabi, tidak. Jadi bila seseorang dah biasa berbohong, maka sifat imannya pasti lemah. Pasti lemah. Karena yang membuat orang berbohong itu karena penakut, atau lebih kerasnya pengecut. Orang yang pengecut, yang tidak mau memberani mengakui kebenarannya. Bukan mengakui kesalahannya, mengakui kebenarannya. Kadang orang dalam keadaan benar takut juga. Orang dalam keadaan benar takut juga. Nah, di saat dia takut dia akan berbohong, dan di saat dia berbohong maka berkuranglah imannya, atau mungkin hilang imannya. Kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan. Nah, selamat akhirnya Abu Sufyan masuk Islam setelah itu. Masuk Islam setelah itu. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, seorang tirani, seorang yang haus darah, yang suka memenggal kepala tanpa peduli siapapun orangnya, termasuk para ulama, yang ditafsirkan oleh Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud dalam hadis Nabi, yakunu fi Thaqif kadzabun wa mubir, akan lahir dari Bani Thaqif, yaitu di Taif, seorang yang pembohong dan seorang yang tukang genosida, namanya itu tukang pembunuh, tukang penghancur. Maka yang pembohongnya adalah Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi, mengaku jadi nabi. Sedangkan yang kedua adalah yang penghancur ini, Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Nah, ketika dia ada salah seorang pemuda yang memberontak kepadanya, dia cari-cari enggak ketemu. Segala intel sudah dikirim, enggak jumpa-jumpa. Hebatnya persembunyian anak muda ini. Ini ada yang sarankan, Amir, orang seperti ini, kita tanya ayahnya, karena ayahnya tidak pernah berbohong. Ya, disuruh musuh api pun dia mau tuh, kalau untuk dengan benaran. Akhirnya dipanggil ayahnya. Anda Sianu, iya, ayah anak Anda Sianu, iya betul. Tolong tunjukkan bagaimana cara kami bisa menangkapnya. Subhanallah. Kami ingin menangkap anak kamu. Gimana caranya? Katanya nanti hari itu jam sekian di tempat itu dia pasti keluar dari persembunyiannya. Di situ bapak bisa menangkapnya. Hah? Ada orang tua kita yang sekarang bisa nunjukkan anaknya yang koruptor atau anaknya yang narkoba, dicari-cari bandar narkoba atau bandar judi. Bandar Yusuf paling-paling kita sembunyikan anak kita, tapi dia enggak. Tapi subhanallah, betul, pada hari dan jam serta tempat yang disebut ayahnya, anaknya keluar, ditangkap oleh pasukan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dia ke depan Hajjaj. Ternyata ayah dengan anak enggak jauh beda. Enggak jauh beda. Dia tidak pandai berbahasa basi. Dia katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Anda termasuk yang enggak suka dengan saya? Betul. Betul. Kenapa? Karena Anda adalah seorang pembunuh, seorang algojo yang tidak adil, yang zalim. Hah? Marah dia sebenarnya kan, tapi diingat, pertama kebenaran ayahnya yang tidak bohong. Yang kedua kejujuran dia, yang walaupun dalam posisi akan terbunuh, dia tidak mau mundur dari prinsipnya. Apa katanya? Karena ayahmu adalah orang yang apa yang benar, maka karena benar ayahmu itulah saya bebaskan kamu. Hanya bebas sang anak. Dalam mungkin kajian sebelumnya sudah disebutkan bagaimana tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, mereka bebas dan selamat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka selalu benar. Jadi ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ini yang harus kita camkan terus, bahwa benar itu selalu menyelamatkan. Memang harus ada tekanan, memang harus ada tekanan, ada penderitaan. Tetapi sesungguhnya disitulah Allah SWT menunjukkan bahwa kita adalah yang akan menjadi pemenang. Hadis yang kedua dalam bab ini, atau hadis ke nomor 55 dari urutan hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang saleh ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, as-sani an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, salah seorang dari cucu Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innabni hadha sayyid. Itu masih umur 6 tahun, masih kecil. Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Yuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Allah akan menislah, mendamaikan dengannya dua golongan dari kaum muslimin, golongan besar dari kaum muslimin. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam itu terbukti. Di saat Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau mengakui atau tidak mau membaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebelum menghukum para pembunuh Utsman, kaum Khawarij, dan tak lama pun Ali pun terbunuh. Muawiyah sudah dikirim juga orang untuk membunuhnya oleh orang Khawarij, tapi tidak, beliau selamat. Akhirnya dalam kondisi yang serba tidak menentu itu, Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengundurkan diri dari khilafah, sehingga umat Islam tersatukan dalam satu khilafah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi memang Allah ingin menguji kita, para syi'a rafidah ya, yaitu sisa-sisa orang-orang yang pembelot, mereka masih menginginkan perpecahan umat ini, sehingga Abdullah ibn Sabah al-Yahudi yang bergerilya ke berbagai daerah untuk memprovokasi kembali, menghasung umat Islam, sehingga terjadilah apa yang terjadi, sehingga saudaranya Hasan ini, Husain, terbunuh di Karbala, dan yang bunuhnya adalah orang Syiah sendiri yang sudah membelot. Mereka yang mengundangnya, mereka juga yang membunuhnya. Bahkan Yazid, Ubaidullah ibn Ziyad, wakil Yazid bin Muawiyah, sebenarnya sudah mau memberikan Husain itu jalan keluar. Ketiga-tiga tuntutan Husain dikabulkannya. Tapi Shammar Zuljausan, yang dulunya adalah Syiahnya, kemudian bergabung dengan Ubaidillah, dia tidak mau menerima dan patuh kepada keputusan gubernur waktu itu, yaitu Ubaidullah bin Ziyad, dan memaksakan untuk membunuh Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi yang membunuh Husain itu orang Syiah juga sebenarnya, yang membelot karena mereka ketakutan mendengar Ubaidullah bin Ziyad mengatakan akan ada bala bantuan dari Syam yang sangat banyak. Allahul musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia ini adalah orang yang paling serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau melihat beliau seperti melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan sejarah, dia paling laku pula. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Sehingga istrinya banyak, Pak. Tapi setiap yang diceraikannya jadi janda kaya. Jadi janda kaya. Bukan dia nak ceraikan, orang pada bergiliran minta dinikahi. Ingin dapat berkah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah yang bersentuhan langsung kulitnya dengan kulit Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya dengan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sampai-sampai ayahnya Ali berpesan, "Ya ahlal Kufah, la tuzawwijul Hasan." Wahai ahli Kufah, tolong jangan dinikahkan lagi Hasan dengan anak-anak kalian. Fa innahu mutlaq. Karena nanti ditolak lagi. Karena banyak yang minta. Ya, kalau banyak yang minta terpaksa. Hah? Terpaksa dilepas sebagiannya. Tapi beliau memberikan apa yang namanya pemberian hadiah yang membuat orang yang diceraikannya itu menjadi kaya raya. Radiyallahu anhumah. Radiyallahu anhumah. Qala, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia sudah mumayyiz, dia sudah menghafal apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka, atau boleh juga dibaca dengan da' ma yuribuka. Yaribuka au yuribuka, maknanya sama. Ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang membuat kamu tidak ragu. Ini menjadi kaedah oleh kaum muslimin, para fuqaha dan usuliyin, bahwa amalan-amalan yang seseorang ragu di dalamnya, dia kembali kepada yang yakin. Ini menjadi alasan bagi banyak kaedah-kaedah usul fikih, di mana yang meragukan itu ditinggalkan. Misalnya, seseorang yang sholat ragu apakah sholat sudah 3 atau 4 rakaat, maka sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengambil yang yakin, yaitu 3 rakaat, 4 masih ragu. Ya, kalau antara 3 dan 4 masih, 3 sudah mesti terjadi, tapi kalau 4 kan belum, masih diragukan, maka dipilih 3, sehingga dia nambah 1 rakaat lagi. 2 dengan 3, maka dia tinggalkan yang yang tiga. Tinggal yang tiga. Pindah ke yang dua. Itu yang ragu. Atau misalnya seseorang ragu pakaiannya bernajis, bernajis di ujungnya atau di pangkalnya, maka dia mesti mencuci kedua-duanya, ujung dan pangkalnya. Demikian seterusnya. Ini namanya al-ihtiyat. Ini al-ihtiyat. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam berlaku. Karena mengambil sikap hati-hati. Kalau dia ragu antara ini halal atau haram. Nah, ambil yang mana? Hah? Lihat dulu asalnya barang ini halal atau haram. Misalnya dalam muamalah ya, sesuatu air ini misalnya asalnya kan halal, ini halal kan, maka ketika dia minum, maka ihtiyatnya kalau dia ragu bahwa air itu sudah bercampur dengan yang memabukkan misalnya, maka waktu itu dia berhati-hati tidak meminumnya. Karena tidak meminum itu lebih selamat daripada meminum sesuatu yang diragukan. Ya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Kalau dia ragu beramal misalnya atau beribadah, ini sunnah atau tidak? Tidak disunnahkan. Dia pilih yang mana? Hah? Belum yakin dia sunnah, berarti dia tinggalkan, dicari yang sunnah dulu. Ya, cari yang sunnah. Ini adalah kaidah, karena yang tidak sunnah itu diragukan. Kalau yang sunnah tidak diragukan. Inilah oleh seseorang muslim dalam beragamanya mesti memperhatikan masalah seperti ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa innas sidqa tuma'nina. Sesungguhnya sifat benar itu adalah ketenangan. Menenteramkan. Kaum muslimin, orang yang berbicara benar atau berlaku benar, kan ada bicara benar, ada berlaku benar. Orang yang berbicara benar dan berlaku benar, dia akan merasa tenteram. Sebabnya apa? Tidak ada konsekuensi hukum yang dia langgar. Tidak ada konsekuensi hukum yang dia langgar. Yang penting dia benar dalam berkata, benar dalam berbuat. Ada orang berbuat tapi tidak benar, hatinya tidak tenteram. Misalnya ketika menyumbang, karena lihat orang banyak, dia sumbangkan banyak-banyak. Padahal dia sebenarnya bakhil. Dari tempat menyumbang sampai besok harinya masih terpikir, dia tidak nyaman. Pasti tidak nyaman. Kenapa dia banyak bonus? Tidak nyaman tuan-tuan. Tapi kalau dia benar dalam bertindak itu, bukan karena mengambil muka kepada orang lain, dia tidak akan menyesal insyaallah taala. Makanya as-sidqu tuma'nina. As-sidqu tuma'nina. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa sidq dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia inginkan adalah betul seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa was-was. Walaupun mungkin orang tidak merasa senang, tetapi dia tidak merasa was-was. Sebab ketika dia ditanya, ini dalilnya. Ketika dia dikomplain, ini buktinya. Dia tidak akan merasa ketakutan. Maka as-sidqu tuma'nina. Sesungguhnya sifat benar itu akan menenteramkan orang yang melakukannya. Sedangkan wal-kadzibu ribah. Sedangkan bohong itu senantiasa meragukan orang, membuat orang tidak nyaman. Kadang-kadang salah aja, salah jawab. Kalau sudah bohong, mesti salah, salah jawab. Ada anak mengaji, tidak hafal ayat, tidak hafal ayat, takut kena hukum, berbohong dia. Kenapa kamu tidak hafal? Aduh, adik saya 6 orang kecil-kecil. Terus, makmu kemana? Mak saya sakit. Terus, ayah saya sudah lama meninggal. Adik saya sudah lama meninggal. Terus, itulah, makanya saya kemarin tidak sempat menghafal atau murajaah hafalan saya. Mendengar anaknya kecil, adiknya kecil-kecil 6 orang, ibunya sakit, ayahnya ada meninggal, sang guru prihatin. Orang ini mesti dibantu. Akhirnya dia belilah beras, beli sembako, datang langsung dari masjid, langsung datang ke rumah orang itu. Sampai depan rumah, rumahnya mentereng, lebih bagus dari rumah ustaz ini. Rumahnya cantik gitu, lebih cantik dari rumah ustaz ini. Pas keluar pula seorang bapak-bapak dari situ. Ini siapa ini kan? Heran dia. Kemudian enggak lama nampak pula maknya gendong bayi pula dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya terbongkar ketiga kebohongannya tadi. Ya, pas dia belum lagi baru nampak syekh itu datang, dia mulai gelisah. Waduh. Hah? Hancur aku. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kebohongan selalu berakhir tidak baik. Karena membuat kita tidak nyaman. Dan sekali kita mulai berbohong, maka ke ujungnya mesti bohong. Maka orang Rafidhah awal mulanya kecil kebohongannya, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu lebih afdal dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, habis itu ingin lagi dinaikkan kebohongannya bahwa Ali mendapat wasiat dari Rasulullah menjadi khalifah. Dijadikanlah hadis Ghadir Khum, di mana Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man kana aliyun man kuntu maula fa aliyun maula." Ditafsirlah hadis maula itu dengan al-wilayah, pada artinya dalam ahli sunnah adalah al-walayah. Beda antara wilayah dengan al-walayah. Al-wilayah kekuasaan, al-walayah itu loyalitas. Betul, Ali, siapa yang mencintai Rasulullah mesti mencintai Ali bin Abi Thalib dan kita. Sehingga ditafsirkanlah hadis itu. Nah, dengan tafsir pemahaman seperti ini tidak mungkin lolos, dibuat lagi hadis lain, yaitu Nabi SAW mengangkat, fa inna likulli nabiyyin wasiyyan wa aliyyun wasiyyi. Siapa yang seluruh nabi itu punya wasi, yaitu wasiat, maka wasiat yang saya tinggalkan adalah kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak cukup juga, sampai akhirnya Ali diangkat sebagai Tuhan di sebagian Syiah. Makanya Ali radhiyallahu anhu pernah membakar mereka. Semakin dibakar, semakin yakin dia bahwa Ali itu Tuhan. Bayangkan, semakin yakin dia Ali itu sebagai Tuhan. Nah, Syiah yang ada di Suriah sekarang itu adalah aliran yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Ali sama sekali tidak masuk golongan mereka. Kaum muslimin dan muslimat, bohong dikit ujungnya pasti bohong besar. Mungkin saya pernah cerita seorang preman yang terpaksa berbohong, berlemu, sudah kan? Sudah. Mau dengar juga? Tapi tidak usahlah cerita premannya. Maksudnya dia mengambil hikmahnya setelah dia sadar, ternyata ustaz, kalau kita bohong awalnya ujungnya harus juga berbohong. Betali-tali bohongnya, tuan-tuan. Betali-tali. Dan saya sudah banyak membuktikan, bahkan di kalangan para penuntut ilmu ada juga yang berani berbohong, dimulai kecil sampai akhirnya besar. Oleh sebab itu, ikhwani kaum muslimin, benarlah kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa innal kadhiba ribah. Sesungguhnya bohong itu adalah meragukan. Masih ada waktu? Hah? 7 menit lagi. 7 menit bisa cerita cuma. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan. Hadis yang selanjutnya. Atau kita buka pertanyaan sekali ya. Terus kita lanjutkan. Hadis yang kedua atau yang ketiga dalam bab ini, An Abi Sufyan Sakhar ibn Harb. Dari Abu Sufyan, namanya Sakhar ibn Harb ibn Umayyah, yang dikenal dengan Bani Umayyah. Dari sinilah berasal keturunan Bani Umayyah yang pernah memerintah di masa setelah Nabi alaihissalatu wassalam, setelah masa Al-Khulafa Ar-Rashidin. Nah, awal dari kerajaan Islam itu adalah dimulai dari Bani Umayyah, walaupun dalam sejarah disebut juga dengan Khilafah Bani Umayyah, yang masih ala manhaji An-Nubuwah. Mari manhaji An-Nubuwah. Radiyallahu ta'ala anhu, Abu Sufyan Islamnya adalah setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu yang diumumkannya pada waktu itu adalah man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia terjamin aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Makanya pada waktu Fathu Makkah itu tidak ada yang terjadi pembunuhan kecuali Abdullah bin Khattal, yang memang sudah dihalalkan darahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, setelah itu Abu Sufyan termasuk minat tulaqah. Kemudian Islamnya menjadi baik sampai beliau wafat radhiyallahu taala anhu. Fi hadits tawil, dalam hadisnya yang panjang, dalam hadis dalam Sahih Bukhari panjang, fi qissati Hiraqal, kisahnya bersama Heraklius, Kaisar Rum yang waktu itu berkuasa di Syam. Qala Hiraqal, Heraklius berkatanya, "Famadza ya'murukum?" Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh nabi kalian itu? Qala Abu Sufyan berkata, "Qultu yaqulu u'budullaha wahda." Kalian mesti hanya beribadah kepada Allah saja. "Wa la tusyriku bihi syai'a." Jangan beribadah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu. "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkan apa pendapat-pendapat bapak-bapak kalian dulu. Jadi memang itu yang didakwakan Nabi SAW, beribadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, tinggalkan ajaran-ajaran nenek moyang kita. Ini pula yang kita hidupkan, ajaran nenek moyang atas nama Islam Nusantara. Akhirnya baca Al-Quran pakai langgam Jawa. Ini pelecehan nih tuan-tuan. Baca Al-Quran pakai wayang. Coba pelecehan enggak? Coba kalau lagu Indonesia Raya boleh enggak dilagukan dengan irama acu? Boleh? Hah? Boleh enggak? Melanggar nih tuan-tuan, pelecehan ini. Ini Al-Qur'anul Karim dibaca pula dengan iya, betul-betul subhanallah. Ya Allah, mudah-mudahan beri petunjuk mereka, kalau enggak jangan ngurus negaranya. Ya Allah musta'an. Enggak ada lagi kreativitas kecuali yang buruk-buruk gitu. Kreatif itu berarti dituntut memang, tapi jangan yang buruk-buruk. Ini seperti kata Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi, dia katakan, kita umat Islamnya tertinggal dalam agama beribadah kreativitas, tetapi dalam masalah dunia tidak kreatif, mukhalid, jadi ahli taklid. Masalah duniawi ngikut aja semua orang, tapi masalah agama dirubah-rubah. Nasallallahu alaihi wa sallam muslimin. Semoga Allah memberi kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Tidak mau? Semoga Allah memberi kita pemimpin yang bertakwa. Amin. Tidak suka? Payang buat dosa esoknya. Itu pula terbayang lah. Kau muslimin. Semoga Allah memberi kita pemimpin yang bertakwa. Amin. Dan menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak Kenapa tidak diamin? Karena tidak bertakwa. Amin. Kau muslimin. Karena memang yang merusak negara ini adalah orang yang tidak bertakwa. Merusak agama dan negara orang yang tidak bertakwa. Semoga Allah SWT menjadikan pemimpin kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan pendapat-pendapat nenek moyang kalian. Dalam beragama ini tidak ada nenek moyang. Tidak ada nenek moyang. Kalau dalam beragama, berbudaya boleh. Tetapi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena syariat Islam itu di atas segalanya. Di atas segalanya. Jadi tidak ada istilah Islam Nusantara, Islam lokal, tidak ada. Yang ada adalah budaya lokal ada. Tapi kalau Islam, universal. Islam, alamiyah. Adalah internasional. Alam, bukan Islam lokal. Ini tidak termasuk dakwah tanpa ilmu. Dakwah tanpa ilmu. Kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan. Wa ya'muruna bis-shalah, yang dia perintahkan kepada kami adalah salat. Wasidqi, dan selalu benar. Wal afaf, menjaga kesucian diri. Wasilah, dan menjalin silaturrahim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Syahidnya hadis ini adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkannya adalah salah satu akhlak adalah as-sidqu, yaitu bersifat benar. Nah, Heraklius sendiri ketika mendengar ini dari Abu Sufyan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan yang seperti ini, dia katakan seperti inilah yang diperintahkan oleh Isa alaihissalam, demikian pula yang diperintahkan oleh Musa alaihissalam dan seluruh nabi-nabi yang lain. Jadi sebenarnya asal muasal agama ini tidak ada syiriknya, agama samawi ini tidak ada syiriknya. Tetapi pendapat nenek moyanglah yang membuat masuknya kemusyrikan dalam agama ini. Jadi besok kaum muslimin, jangan lagi baca Al-Quran kecuali dengan langgam langgam Arab. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab. Seperti dalam hadis dari Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu, Nabi berkata, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab dan suara-suara mereka. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mendoakan Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa setia dengan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga kita diberikan hidayah dan taufik dalam menjalankannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.